Mitra bisnis, beberapa waktu lalu kita semua dihebohkan dengan pemberitaan dari media Australia mengenai dokumen WikiLeaks yang menyebutkan Presiden SBY menyalahgunakan kekuasaan. WikiLeaks juga mengatakan SBY secara pribadi telah campur tangan untuk menghentikan penyidikan kasus korupsi demi melindungi tokoh-tokoh politik korup, serta secara diam-diam memerintahkan Badan Intelijen Negara agar memata-matai rival politiknya. Untuk membahas hal ini, di ujung telepon saya telah terhubung dengan politisi Permadi. Pak Permadi, apa komentar Anda? Loh, kalau menurut saya, WikiLeaks itu benar kok. WikiLeaks itu sumbernya sangat jelas. Kedutaan Besar Amerika di Jakarta. Dan Kedutaan Besar Amerika itu mendapat informasi dari orang dalam istana. Jadi itu benar. Dan Duta Besar Amerika kan minta maaf karena kebocoran itu. Tapi tidak membantah kebenaran isi berita itu. Berarti berita tersebut dapat dipercaya? Oh, harus percaya. Dan yang memuat adalah dua koran yang paling terpercaya, paling tua di Australia. Oplahnya paling besar. Dia bukan seperti pos kotanya Harmoko yang memuat berita-berita kampungan, berita-berita sampah. Kalau saya percaya, karena coba substansinya, masalah Bank Century. Faktanya ditutup sama SBY, Bank Century, nggak dibuka. Padahal pertama kali, wah kita buka sejelas-jelasnya. Faktanya ditutup. Nah, kalau pemerintah kita ingin membalas, jangan seperti anak saya yang paling kecil atau cucu saya. Berita itu tidak benar. Coba dibantah satu persatu substansinya. Misalnya, Bank Century tidak benar karena saya tidak pernah memakai sumbangan Bank Century. Saya kampanye memakai duit saya sendiri. Atau saya mendapat bantuan dari siapa? Jelaskan. Supaya masyarakat bisa ngecek. Jangan sekedar itu tidak benar. Menteri luar negeri apa? Bantanya itu tidak benar. Suci Silalahi itu tidak benar. Julian Pasa itu tidak benar. Kalau bilang itu tidak benar, saya juga bisa bilang itu benar. Gitu kan? Bagaimana bila dikatakan berita tersebut hanya merupakan usaha untuk menjatuhkan SBY? Ya silakan. Kan mereka punya hak untuk ngomong seperti itu. Tapi WikiLeaks itu tidak hanya menjatuhkan SBY, seluruh dunia dibongkar oleh WikiLeaks. Jadi kalau kita percaya negara-negara lain, kenapa kita tidak percaya kalau hal itu mengenai negara? WikiLeaks itu sumbernya adalah kedutaan besar Amerika dari masing-masing negara, termasuk Indonesia. Dan Duta Besar Amerika tidak pernah membantah kebenaran isi berita itu. Malahan minta maaf. Karena bocor gitu. Ini kan indikasi kebenaran. Demikian Permadi, saya Kiki Wijaya.